بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه نحمده ونستعينه ونستغفره اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته teman-teman yang dirahmati Allah alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita yaitu sholat, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita baca pada pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrain. Amin ya rabbal alamin. Wa yasqutu bit-talaqi qabla ad-dukhuli nisful mahri. Kata Syekh Abi Syuja rahimahullah, ini batasan bacaan kita. Wa yasqutu bit-talaqi qabla dukhuli nisful mahri. Wa yaskutu dan gugur bitolaki sebab adanya talak qabla dukhuli yang terjadi sebelum adanya dukhul, sebelum adanya hubungan badan antara suami dan istri, nisful mahri yaitu setengah daripada mahar. Jadi setengah daripada mahar yang sudah disebutkan ketika akad nikah, bahkan sudah dibayarkan, gugur setengahnya kalau terjadi talak dan talak itu terjadi sebelum adanya hubungan badan. Kata Imam Taqiyuddin Alisni I'lam. Nah, tapi sebelum kita terusin teman-teman kita naik dulu ke dua paragraf sebelumnya. Jadi bacaan kita wa yasqutu bitalaq, tapi sebelum itu ada bacaan yang mesti dikoreksi yaitu naik ke paragraf di atasnya. Na'am yustahabbu alla yanqusa an asyrati darahima, naik lagi ke paragraf selanjutnya, paragraf atasnya lagi. Kultu, nah ini paragraf ini yang kita beresin, yang kita koreksi. Ada bagian yang salah. Kultu, kata Imam Taqiyuddin Alisni, wa fil istidlali ala Abi Hanifata bihi waqfatani. Paragraf ini yang kita beresin. Jadi ini masalah tentang tidak ada batasan paling sedikit, tidak ada batasan paling banyak dalam mahar untuk pernikahan. Dan di paragraf ini Imam Taqiyuddin Alisni membantah apa namanya dalil atau argumennya Imam Abi Hanifah bahwa ada batasan minimal yaitu 10 dirham. Dibantah, disanggah oleh Imam Taqiyuddin Alisni rahimahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di ujung paragraf ini, paragraf kultu, kultu wa fil istidlali, paragraf ini ujungnya ada kalimat ammal wali. Nah, di sini kita salah, bukan kita, saya. Saya yang salah menerjemahkan ammal waliyu. Ini kan lagi ngomongin batasan minimal sama batasan maksimal. Dan dalam mazhab Syafi'i tidak ada batasan minimal, tidak ada batasan maksimal. Nah, kemudian di sini saya salah artiin. Ammal waliyu idza zawwajal mahjura 'alaiha. Sedangkan wali idza zawwajal mahjura 'alaihi, kalau dia menikahkan anak gadisnya, perempuannya yang mana perempuannya tersebut mahjur 'alaiha. Perempuannya adalah orang yang dicekal secara finansial oleh pengadilan, dipailitkan. Entah karena dia gila, entah karena dia masih anak-anak, entah karena dia safih, entah karena dia punya hutang berlebih. Ammal wali idza zawwajal mahjura 'alaiha. Kalau ada wali menikahkan anak gadisnya yang mana statusnya mahjur, dicekal, falaisa lahu nuzul, maka wali tersebut tidak boleh turun an mahri mithliha, daripada mahar mithla gitu. Jadi kita artiin kemarin tuh, saya artiin kemarin salah. Saya artiin kemarin tidak boleh beralih ke mahri mithl, padahal arti benernya falaisa lahu nuzul, maka wali tersebut tidak boleh mencari calon untuk si gadis yang ngasih mahar an mahril misli kurang daripada mahar misal. Jadi kalau dia adalah wali perempuan yang perempuan itu mahjur alaiha, entah karena mahjurnya gila, entah karena mahjurnya safih, entah karena mahjurnya dia masih anak-anak, maka wali tidak boleh mencari pasangan untuk mahjur alaihanya itu yang bayarnya kurang dari mahar misal, nggak boleh. Jadi dia harus mencari. Kenapa harus mahar misal? Karena perempuannya mahjur. Karena perempuannya mahjur, maka perempuan ini tidak punya penghasilan, tidak punya harta. Kalaupun ada, hartanya dicekal. Maka perempuan ini butuh pemasukan yang mencukupi kebutuhan dirinya. Maka itu si wali harus mencari orang yang mampu bayar mahar misal. Gitu. Jadi artinya ketetapan bahwa tidak ada batas minimal mahar, tidak ada batasan maksimal mahar, itu dikecualikan untuk mahjur alaiha. Dikecualikan untuk mahjur alaiha. Wallahu alam. Itu koreksi untuk episode yang kemarin gitu. Jadi alhamdulillah masih ada orang yang merhatiin, jadi dikoreksi. Kita lanjut, jadi bacaan kita sekarang wa yasqutu bitaraki. Perkataan Imam Abi Syuja rahimahullahu taala, Syekh Abi Syuja, wa yasqutu bitaraki qabla dukhuri nisful mahri, wa yasqutu, dan gugur apa yang gugur bitaraki qabla dukhuli, jika terjadi talak sebelum dukhul, nisful mahri, yaitu setengah daripada mahar gugur. Ketika akad dia nikah, saya nikahkan, saya terima nikahnya dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sebesar 20 gram emas misalnya. Maka ketika terjadi talak qabla dukhul, sebelum adanya hubungan badan terjadi talak, maka setengah daripada mahar 20 gram, setengahnya 10 gram itu gugur. Artinya harus dibalikin kepada si laki tersebut. Begitu. Ilam, ketahuilah. Annal mar'ata, bahwasanya perempuan, tamliku sadaqah bil aqdi sahih, perempuan memiliki. Jadi akad nikah sudah membuat si perempuan memiliki mahar. Bil aqdi sahihi au bil fardi, dengan akad yang sahih, au bil fardi, atau dengan al fard, dengan penyebutan. Disebutkan maharnya, tasmiyah. Li'annahu, karena yang namanya nikah, aqdun yumlaku bihi al-mu'awwadu. Aqdun yamliku bihi ayyumlak, bukan yamlik. Karena yang namanya akad nikah adalah aqdun, akad, ikatan, kesepakatan, persetujuan, yumlaku bihil mu'awwad, yang dengan akad tersebut yumlak, dimiliki, bihi dengan akad tersebut, al-mu'awad, apa yang menjadi objek akad. Al-mu'awad itu objek akad. Apa objek akad? Wahuwa al-intifa'u bil-bud'i wa tawabi'uhu. Al-intifa'u bil-bud'i wa tawabi'uhu. Jadi yang namanya mu'awad itu, objek akad nikah itu adalah al-intifa'. Intifa' itu kemanfaatan, mengambil manfaat. Bil bud'i, daripada bud, kemaluan perempuan, wa tawabi'uhu, dan pengikut-pengikutnya. Maksudnya pengikutnya itu kayak bercumbu, memegang, menyentuh dan seterusnya. Jadi akad nikah adalah akad yang dengan akad tersebut mu'awad, objek akad itu dimiliki oleh si laki-laki. Fayumlaku bihi al-iwadu kalbai, maka sebaliknya dengan akad tersebut juga yumlaku bihil aywadu, maka bayaran daripada mu'awad tersebut yumlak, dimiliki dengan adanya akad itu kalbai, seperti bai. Jadi objeknya mobil, aiwatnya 100 juta. Akad jual beli menjadikan muawat mobil itu menjadi milik si pembeli dan aiwat bayarannya 100 juta dimiliki oleh penjual. Mirip seperti itu. Iya, Iwan. Oh, salah Pak Iwan. Jadi yang benar nih gini. Ganti Pak Iwan. Li'annahu, kita ulang ya. Jadi bacaannya harus di, teksnya harus diganti. Emang ada yang salah. Li'annahu aqdun. Ini kita baca dari awal. Li'annahu aqdun yumlaku bihil mu'awwad. Yumlaku bihi al-mu'awwad. Ini yang pertama. Akad yang membuat al-mu'awwad, objek akad al-mu'awwad. Yang pertama al-mu'awwad wa huwa al-intifa'u bil bud'i wa tawabi'uhu, yaitu al-bud, intifa'u pemanfaatan, kemaluan dan segala pengikutnya dari bercumbu dan seterusnya. Gitu, itu yang pertama. Fayumlaku bihil iwadu kalbayi. Yang kedua baru iwan. Karena ada kalimat wa huwa al-intifa'u bil bud'i, al-intifa' bil bud'i itu ya al-mu'awwad. Fayumlaku bihi, maka dimilikilah dengan akad tersebut al-iwad, bayaran, yaitu mahar. Kalbay. Jadi yang pertama mu'awwad itu objek akad, yaitu kemaluan. Yang kedua yumlaku bihil iwad, yaitu mahar. Kalbay. Seperti jual beli. Begitu. Wahada idza kanat at-tasmiyatu sahihatan, dan yang seperti ini fata'alaq. Oh, di sini fata'alaq. Fata'alaqu bihi. Di sini fatamlik fatumlak fayumlaku bihi. Sebenarnya fata'alaq dengan fayumlak, kalau di sini ini yang kedua ya, yang keduanya itu enggak ada masalah tuh. Enggak ada masalah. Yang penting yang pertamanya itu al-mu'awwad, yang keduanya al-iwad. Sebelum al-iwad ada fatamlaku. Oh, fatamliku. Jadi kalau Pak Iwan gini, Pak Iwan, li'annahu aqdun yumlaku bihi al-mu'awwad, jadi iwadnya diganti mu'awwad, wa huwa al-intifa'u bil bud'i wa tawabi'uhu fatamliku. Nah, benar. Fatamliku bihi al-iwada. Di sini fayumlak. Jadi fi'il majhul. Tapi kalau di situ fatamlak, ya fatamlik, berarti fatamliku bihil iwadha kalbay. Gitu. Intinya bahwa akad nikah itu akad yang membuat objek nikah, yaitu albud, itu menjadi objeknya, menjadi barang yang diberikan kepada si orang yang melakukan akad. Dengan demikian iwad, bayaran, harga daripada mu'awad tersebut itu dimiliki oleh si perempuan, seperti jual beli begitu. Tapi aslinya bukan jual beli, karena mahar bukan buku nikah. Ini mirip ada beberapa sisi yang punya kemiripan. Wa hadza idza kanat at-tasmiyatu sahihatan, dan ini kondisinya kalau penyebutan mahar dalam akad nikahnya benar. Ya, maksudnya kan salah syarat mahar itu kan pertama dia adalah jaza ayyakuna samanan. Dia adalah barang yang boleh untuk dijadikan harga, dijadikan nilai. Entah itu ainan atau manfaatan. Yang kedua jazal intifa'u bihi, barang tersebut yang dijadikan mahar adalah barang halal yang memang boleh untuk diambil manfaatnya. Maka kalau ada orang yang saya nikahkan Anda dengan anak saya, Fulana binti Fulan, dengan mas kawin dua botol topi miring, gitu. Itu dua botol topi miring atau dua botol whisky itu kan barang haram. Gak bisa jadi mahar. Gitu. Jadi dia harus jadi saman, dia juga halal manfaatnya, dan dia memang punya dia, milik. Gitu. Maka karena mahar kan memindahkan kepemilikan. Idza kanat at-tasmiyatu sahihatan wa illa, tapi kalau maharnya enggak benar tuh mahar yang disebutkan bukan mahar yang halal manfaatnya, atau dia bukan harga, dia bukan nilai yang bisa jadi saman, yang bisa jadi nilai, enggak, dia bukan seperti itu. Atau dia tidak disebutkan ketika akad, lalu sudah melakukan dukhul sebelum melakukan tasmiyah. Jadi di akad enggak disebutin maharnya, kemudian setelah akad dia langsung berhubungan badan tanpa menetapkan dulu maharnya. Itu kan berarti tasmiyahnya khata, salah. Maka kalau seperti ini, fatamliku mahran mithli, maka si perempuan memiliki mahar mithl. Kan begitu. Jadi mahar mithl. Ini contoh tasmiyah yang salah. Jadi tasmiyah yang salah itu adalah tasmiyah yang terjadi ketika akad, tapi objek atau maharnya adalah mahar yang memang bukan saman. La yajuzu ayyakuna saman. Dia enggak bisa jadi harga. Contohnya apa yang enggak bisa jadi harga? Bayarnya pakai daun atau pakai napas yang diplastikin. Kan ada tuh ya. Ada beberapa orang-orang PA yang mau beli bekas makanan artis, nafasnya artis. Itu kan enggak bisa jadi saman. Atau maharnya barang yang haram manfaatnya, botol miras misalnya. Atau sudah akad tanpa penyebutan mahar, kemudian dia melakukan dukhul sebelum penetapan mahar. Itu juga menjadi kewajibannya mahrul misl. Jadi kalau yang kayak gitu-gitu itu salah, maka wajibnya mahar misl. Si perempuan wajib dapat mahar misl. Summa istiqraruhu, dimilikinya benar. Akad nikah membuat si perempuan memiliki mahar misl. Akan tetapi istiqrarul mahri, mahar itu menjadi istiqrar, menjadi mukir, menjadi tetap, tidak boleh dibatalkan. Jadi kalau udah akad, sah itu jadi milik. Tapi setelah akad masih ada pembatalan. Masih mungkin maharnya itu dibatalkan. Seperti ini, yaitu dukhul. Seperti talak, misalnya sebelum dukhul. Atau ternyata maharnya keliru. Jadi masih sangat mungkin bisa dibatalkan. Nah, kapan mahar itu tidak lagi bisa dibatalkan? Sudah istiqrar, sudah mukir, sudah tetap jadi milik si perempuan, tidak bisa lagi diambil. Yahsulu bitariqaini. Itu bisa dihasilkan dengan dua cara. Ahaduhuma, yang pertama, cara yang pertama, alwad'u wa in kana haraman. Yaitu alwad'u, berhubungan badan. Alwatu tu dukhulu hasyafati rajuli farjal mar'ati, masuknya kemaluan laki-laki kepada kemaluan perempuan. Qadra al-hasyafah. Alwatu wa in kana haraman. Jadi menjadi istiqrar itu mahar, wa in kana haraman, walaupun watunya haram, seperti berzina misalnya. Qalwati fil haidi, atau juga watu yang memang diharamkan bagi suami istri. Qalwati fil haidi wal ihram. Seperti wadu' fil haidhi, di dalam haid, masa haid, wal ihrami, atau juga masa ihram. Jadi sedang ihram melakukan wadu' itu juga haram. Liqaulihi ta'ala, karena ada perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, wa kaifa ta'khudhunahu, bagaimana engkau bisa mengambil mahar tersebut? Bagaimana wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din. Ini ta'khudunahu ini apa ya? Saya belum lihat terjemahnya. Waqad afdha, dan kalian sudah berjima. Ba'dukum ila ba'din, sesama di antara kalian. Wa fassara al-ifdha al-jima' wa fassara wa fussira al-ifdha'u, dan ditafsirkan kalimat ifdha itu adalah bil jima', dengan makna jima'. Wa yahsulu dzalika, dan yang nama jima' itu bisa terjadi biwat'in biwat'i wahid biwat'atin wahidatin, hanya dengan sekali dukhul saja. Jadi maksudnya tidak ada batasan dukhul berapa kali untuk menjadi istiqrar mahar. Mahar istiqrarnya ya cuman dukhul sekali aja udah jadi wat'a. Itu yang membuat si mahar menjadi istiqrar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa at-tariqu tsani, jalan yang kedua untuk menetapkan, menjadikan mahar itu istiqrar tanpa ada lagi pembatalan. Yastaqirru bi mauti ahadiz zawjaini. Ini kemarin udah kita bahas nih. Udah ada singgungan bacaannya di sebelumnya. Yastaqirru mahar itu menjadi istiqrar, menjadi tetap untuk si perempuan, tidak lagi bisa dibatalkan bimauti ahadiz zaujaini, dengan meninggalnya, dengan wafatnya salah satu dari pasangan tersebut. Walau qabla dukhul, walaupun wafatnya qabla dukhul. Kenapa qabla dukhul, wafat qabla dukhul itu menjadi istiqrar padahal sebelum ada belum ada dukhul? Li'anna bil mauti, karena dengan kematian intahal aqdu, akadnya sudah berakhir. Akad sudah berakhir dengan kematian. Dan ini kemarin ada hadisnya ya, hadis Barwa' binti Washik yang beliau datang kepada Nabi Muhammad minta diputuskan bagaimana kondisinya karena dia ditinggal oleh suaminya dalam keadaan belum didukhul. Maka kata Nabi Muhammad, Barwa' binti Washik dapat dua, dapat mahar misal, kemudian juga dapat miras, dapat warisan gitu. Jadi kematian itu secara teks hadis Nabi Muhammad ada riwayatnya, maka enggak perlu nyari-nyari argumen lagi sebenarnya. Cukup disebutkan hadis Barwa' binti Washik. Nah, tapi ditambahkan oleh Imam Taqi bin Al-Isni, li'anna bil mauti, karena dengan adanya kematian intahal aqdu, akadnya jadi putus. Fakana kastifa'il ma'qudi 'alaihi, maka terputusnya akad tersebut seperti kastifa'il ma'qudi 'alaihi, seperti adanya penunaian terhadap objek akad tersebut, kal ijarati, seperti ijar, sewa menyewa. Sewa menyewa kan ditentukan waktu. Ketika waktunya sudah selesai, ma'qud alihnya kudu dibalikin. Walaupun mungkin belum dimanfaatin, tapi sudah istiqrar, duit yang sudah dibayar sudah istiqrar karena masa akadnya sudah selesai. Masa akadnya sudah selesai itu seperti penunaian. Di waktu yang diberikan itu seperti penunaian terhadap ma'qud alaihi. Maka dengan demikian istiqrar al-mahru lil mar'ati. Begitu. Wa yustasna minal mauti. Tapi dikecualikan. Tidak semua kematian itu menyebabkan mahar istiqrar. Ada pengecualiannya. Yustasna minal mauti ma idha qatara sayyidu amantahu. Yaitu ketika si tuan membunuh amahnya, membunuh budak perempuannya sendiri, ma idza qatala sayyidu amatahu almuzawwijata, budak perempuannya yang sudah. Jadi kan budak perempuan kalau dia nikah kan boleh memang, tapi itu syaratnya banyak, tidak mutlak boleh, ada beberapa syarat. Nah, kalau budak perempuan ini nikah, maka laki-laki yang menikahinya bayar mahar. Maharnya itu bukan buat budak, tapi maharnya itu buat sayidnya. Nah, kebetulan maharnya lumayan gede nih. Maharnya lumayan gede. Lalu ketika si tuannya melihat ada potensi. Ini kalau soalnya maharnya diutangin juga. Maka biar maharnya tetap dibayar dan nilainya besar begitu, ketika sudah menikah walaupun belum duhul, kemudian amahnya dibunuh. Dengan demikian karena ada kematian kan mahar semuanya jadi harus dibayarkan kan gitu. Kalau kematian tuh menyebabkan semua mahar, jadi nggak cuma setengah, semuanya harus dibayarkan sebagaimana duhul kan begitu. Jadi karena ada kematian maka bayar tuh si laki-laki kepada tuan daripada istrinya semuanya. Nah, itu kan salah satu jadi hilah, jadi cara untuk si tuan agar mendapatkan uang, makanya dikecualikan gitu. Itu seperti anak yang membunuh bapaknya agar cepat dapat warisan, orang kayak gitu diharamkan. Jadi anak yang terbukti membunuh orang tuanya diharamkan dapat warisan dalam syariat. Dalam pengadilan agama juga begitu, kompilasi hukum itu menetapkan. فَإِنَّهُ يَسْكُتُ مَحْرُهَا عَلَى الْمَذْهَبِ فَإِنَّهُ يَسْكُتُ مَحْرُهَا عَلَى الْمَذْهَبِ. Maka pembunuhan yang dilakukan oleh tuan kepada budaknya itu menjadi menggugurkan maharnya. عَلَى الْمَذْهَبِ, menurut pendapat madhab. فَلَوْ لَمْ يَحْسُلُ وَتْءٌ وَلَا مَوْتٌ. Jadi mahar itu menjadi milik istri dengan akad nikah. Tapi kepemilikannya belum istiqrar, belum apa sih kalau bahasa kitanya belum srek ya, belum mantep. Kenapa belum mantap? Karena sekedar akad memang milik, tapi masih bisa ada pembatalan. Untuk bisa menetapkan mahar itu jadi benar milik si perempuan dan tidak lagi bisa dibatalkan, dua. Yaitu adanya dukhul, yang kedua adanya kematian. Gitu. Falau lam yahsul wad'un wala mautun. Tapi kalau tidak ada terjadi, wad'un wala mautun, tidak ada mas'a, tidak ada kejadian wafa, tidak ada juga kejadian mait, tidak ada kematian. Mati enggak ada, wafa juga enggak ada. Wa hasalat furqah qabla dukhul. Kemudian terjadi perpisahan suami dan istri sebelum adanya dukhul. Apakah kemudian mahar jadi gugur? Nuzir. Ditinjau dulu. In kanatil furqatu minha. Kalau ternyata perpisahannya itu minha, sumbernya dari si perempuan, gitu. Jadi perempuan yang menginginkan adanya pembatalan nikah, bi anfasakhatin nikaha bi aibihi, seperti perempuan yang mengadukan laki-lakinya untuk membatalkan pernikahan sebab laki-lakinya punya aib. Kemarin ada 5 aib yang menyebabkan laki dan perempuan boleh difasakh nikahnya. Junun, kalau laki-laki ada 5. Junun, kemudian junun gila, juzam kusta, baros albinisme, kemudian al-unnah, impotensi, al-jab, gak punya kemaluan. Ini 5 penyakit yang membuat si perempuan boleh memfasah pernikahannya. Jadi kalau perpisahan itu terjadi dari dia, dia yang ingin membatalkan pernikahan karena sebab ada aib dari suaminya. Au ardu'at zaujatan lahu ukhra saghiratan wa nah. Ini, Waalaikumsalam Pak Rahmat Siddiq. Alhamdulillah. Ini kalimat ini agak ribet nih. Ardha'at zaujatan lahu ukhra saghiratan wa nahwu dhalika. Jadi ini kalimatnya gini, ardha'at zaujatan lahu ukhra saghiratan wa nahwu dhalik. Jadi yang pertama, jadi perpisahannya karena sebab dirinya. Kenapa? Karena sebab dirinya, dia yang membatalkan pernikahan sebab si laki-laki ada aib. Atau juga dibatalkan pernikahan sebab dia ternyata terbukti menjadi mahram daripada suaminya. Udah nikah, belum dukhul, sehari, dua hari. Pasti hari ketiga ketahuan loh. Berarti itu sampean mahar. Berarti itu sampean tuh mahram saya. Batal tuh. Ini contohnya ardu'at zaujatan lahu ukhra sahiratan wa nahwu dzalika. Contohnya seperti ardu'at si istri tersebut. Ardu'at zaujatan, dia menyusui istrinya si jadi suaminya punya banyak istri. Nah, istri ini yang kita lagi omongin ternyata dia menyusui istrinya suaminya yang lain sahiratan yang masih kecil. Kan ada tuh nikah anak kecil kan dalam syariat boleh walaupun tidak lazim di Indonesia gitu. Jadi ternyata ketahuan entah memang menyusui atau menyusui sebelumnya. Jadi ternyata istrinya si, jadi misalnya ada Wawan apa namanya kemudian menikah dengan Laila. Nah, beberapa hari belum dukhul beberapa terbukti ternyata Laila ini menyusui adalah ibu susuan dari istrinya Wawan yang lain. Jadi Wawan punya istri yang lain yang masih kecil itu pernah nyusu kepada si Laila. Maka Laila kan jadinya jadi ummul walad. Jadi ibunya istrinya jadi mertua. Maka kalau ketahuan si Laila itu ternyata mertua, maka jadi pisah tuh. Nikahnya perpisahannya bukan talak, bukan khulut. Perpisahannya itu memang fasah, nikahnya batal. Seakan-akan tidak ada pernikahan begitu. Jadi kalau perpisahannya dari dia sebabnya memang dia yang berinisiatif, entah karena dia memfasah lakinya karena ada aibnya atau dia ternyata terbukti mahramnya, au fasakhan nikah habis sababiha atau terjadinya batal nikah sebab dirinya, ka'an fasakhan nikah bi aibiha, seperti laki-laki yang membatalkan nikah bi aibiha karena ada aibnya. Aibnya si perempuan. Sama, kalau perempuan aibnya pertama, apa namanya, al-jununu, wal-juzamu, wal-barosu, wal-rotak, wal-qaron. Gila, juzam, kusta, baros, albinisme, rotak. Rotak itu adanya tulang tumbuh di kemaluan, sehingga tidak bisa digauli, atau juga qaran, kalau qaran daging tumbuh, sama aja. Fayaskutu jami'ul mahar, karena kalau perpisahannya terjadi karena sebab fasakh, pembatalan, entah pembatalan dari dirinya karena ada aib suaminya, atau pembatalan dari suaminya gitu, atau pembatalan karena memang dia tidak memenuhi syarat sah nikah, seperti ketahuan bahwa dia nih mahramnya laki, ya maka mahar semuanya batal, karena nikahnya memang batal. Karena nikah ya, mahar itu kan pengikutnya mahar. Ketika nikahnya batal, ya maharnya juga batal. Wa in, itu kalau perpisahannya terjadi sebab yang seperti tadi. Wa in kanatil furqatu la minha wala bisababin fiha. Tapi kalau ternyata perpisahannya tidak disebabkan oleh dirinya, wala bisabab wala la minha wala bisababin fiha, bukan dari dirinya yang mau pisah, atau juga karena sebab tidak ada aib dari diri, jadi bukan gara-gara dia. Intinya dia nggak minta, dia juga tidak membatalkan, si suami juga nggak batalin karena sebab ada aib. Pokoknya bukan dia penyebab perpisahan. Yushaddarul mahru, maka mahar jadi setengah. Jadi mahar jadi setengah. Jadi sebelum perceraian yang terjadi sebelum dukhul, itu maharnya jadi setengah. Itu dengan catatan perpisahannya bukan pembatalan dari dia, atau pembatalan karena sebab dia, tapi ini pembatalannya, perpisahannya karena sebab talak dari suami. Wadzalika kama idza talaqaha bi nafsihi, itu contohnya seperti kalau si laki-laki mentalak sendiri istrinya, ya dia talak aja. Aw fawadha talaq, atau dia menyerahkan, itu ada masalah tafwid memang dalam masalah nikah. Jadi talak itu adanya di tangan suami, tapi satu waktu suami boleh memberikan kewenangan talak itu kepada istri. Jadi dia menyerahkan tafwid, aw fawadha at-talaq ilaiha, fa'alat, dia menyerahkan kewenangan talak kepada istrinya, lalu istrinya melakukan itu. Aw allaqa talaqaha bidukhuli hadar, atau dia melakukan ta'liq talak. Allaqa menta'liq talaqaha, talaknya bidukhuli hadar, dengan masuknya di ke rumah. Ini kalau lu masuk rumah, gua talak. Ah, itu namanya talik talak. Jika Anda begini begini begini, maka talak begitu. Wa nahwi dzalika fa dakhalat, atau dengan contoh talik yang lain kemudian dia masuk, maka jadi terjadi talak. Au khala'aha. Atau terjadinya khulu. Khulu itu talak dari keinginan istri dengan pemberian sesuatu sebagai iwatnya, itu namanya khulu. Jadi si istri minta, abang saya udah gak demen lagi sama abang, saya maunya cerai begitu. Lu punya apa? Jadi si suami gak mau menyerahkan kewenangan talak. Gue mau khulu lu, tapi dengan catatan mobil yang gue kasih balikin. Misalnya itu mobil tuh jadi iwat. Jadi bedanya khulu dengan talak, talak dari suami, khulu dari istri dengan bayaran. Nah, bayaran itu menjadi rukun khulu. Kalau nggak ada bayaran bukan khulu namanya, iwat namanya. Nah, kita udah bahas nih, saya udah punya masalah khulu dalam episode, beberapa episode di sini. Bukan di Kifayatul Akhir, tapi di video terpisah begitu. Wa bi kulli furqatin tahsulu la bisababin minal mar'ah, dan seluruh perpisahan yang terjadi la bisababin minal mar'ah, sebab intinya bukan si perempuan. Wah, maka itu jadi setengah mahar. Itu teksnya Imam Abi Syuja. Wah tajali tashtiri, dan dalil untuk bahwasanya mahar tetap menjadi setengah, artinya istikrarnya cuma setengah. Biqaulihi ta'ala, jadi dulu maharnya 50 juta. Kemudian sebelum duhur terjadi perceraian. Cerainya dari siapa? Dari suaminya yang mau ceraiin, atau dari istrinya apa, atau dari istri yang khulu minta kemudian suami menunaikan begitu. Maka mahar yang tadinya 50 juta istikrarnya cuma setengah, 25 juta. Maka 25 juta itu dibalikin kepada suami, udah dibayarkan sebelumnya, maka dibalikin kepada suami 25 juta. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in talaqtumuhunna, kalau kalian mentalak istri-istri kalian, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian sentuh istri kalian, sebelum kalian dukhul, waqad faradtum lahunna faridah, dan kalian sudah sebutkan maharnya, Fanisfu ma faratum, maka kalian mendapatkan setengah daripada apa yang kalian sebutkan. Kepada laki-laki nih. Wa in talaqtumuhunna, kalau kalian menceraikan istri-istri kalian, min qabli am antamasuhunna, sebelum kalian masuki, wa qad faratum lahunna faridah, dan kalian sudah menetapkan maharnya, fanisfu ma faratum, maka kalian dapat setengahnya. Begitu. Wa wujjiha dzalika min jihatil ma'na bi syai'aini, ini insyaallah minggu depan besok. Udah jam 6 soalnya, anak-anak repot nih gitu. Oke. Okay? Insyaallah besok tentang argumen atau wajhud dilalah dari ayat ini, kenapa kok bisa kita tetapkan setengah mahar, apa dalilnya dari ayat, apa istidlal, bagaimana cara berargumen dari ayat ini, insyaallah di esok hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman yang baru datang, coba di awal lagi, ke flash ke menit pertama, karena di pembukaan tadi kita sudah mengkoreksi bacaan kita di episode yang kemarin. Jadi bacaan episode kemarin di paragraf tentang wali perempuan yang mahjur alaiha, itu saya mengartikannya keliru. Tadi di awal pembukaan ini udah kita koreksi. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa kembali sebentar untuk melihat koreksiannya. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya mohon koreksi dari para teman-teman, dari asatid, para guru, para kiai, para ajengan, para tokoh, para buya, para masyayikh, termasuk teman-teman sarjana muslim. Jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, terjemahan, atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.